الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله إن شاء الله di kesempatan yang berbarokah ini kita melanjutkan penjelasan atau syarah dari zikir-zikir di waktu pagi dan di waktu sore. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan dan syarah zikir Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah, atau dalam riwayat lain didahulukan Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard ila akhirih. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga yang lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, berkata, anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, mudah-mudahan Allah meridainya, qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni bi kalimat aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu. Wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku untuk membaca beberapa kalimat, maksudnya adalah zikir, mengajarkan zikir-zikir, aquluhunna, yang aku mengucapkannya atau membacanya, idza asbahtu wa idza amsaytu, apabila aku berada di waktu pagi dan apabila aku berada di waktu sore. Di sini menunjukkan semangatnya seorang sahabat dalam hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, selalu meminta bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya meminta bimbingan ini tujuannya supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka seorang muslim hendaklah mencontoh orang mulia ini, orang agung ini, ketika menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaklah selalu bertanya, meminta bimbingan kepada para ulama, dalam menghadapi kehidupan ini, atau meminta bimbingan kepada ulama tentang amalan-amalan yang utama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul, katakanlah." Maksudnya katakanlah apabila engkau berada di waktu pagi atau berada di waktu sore, Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah, Zat yang menciptakan langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah. Zat yang menciptakan, Zat yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Rabb kulli syai, Rabbnya segala sesuatu. Wa malikahu, dan pemiliknya, pemilik segala sesuatu. Ashhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali engkau. A'udzu bika, aku berlindung kepadamu. Min syarri nafsi, dari kejelekan jiwaku. Wa syarri syaitani wa syirkih, dan kejelekan syaitan dan bala tentaranya. Syaitan memiliki bala tentara yang nanti akan kita jelaskan. Wa an aqtarifa, dan aku berlindung kepadamu dari perbuatanku yang menjerumuskanku kepada kejelekan. Au ajurruhu, au ajurruhu ila muslim, atau perbuatan tersebut, yang perbuatan jelek, karena sebab aku menjerumuskan seorang muslim. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulha, bacalah zikir ini. Idza asbahta, apabila engkau di waktu pagi. Wa idza amsayta, dan apabila engkau di waktu sore. Wa idza akhadta madja'aka, dan apabila engkau akan tidur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita baca syarah hadis ini dari kitab At-Taisir bi Syarh Al-Jami' As-Saghir karya Al-Imam Al-Munawi. Beliau memiliki nama Zainuddin bin Abdul Ra'uf, yang sering dikenal dengan Al-Munawi, Al-Imam Al-Munawi. Beliau berkata, tadammanat, telah terkandung dalam kalimat-kalimat tersebut, yaitu dalam zikir tersebut, al-isti'adatu minasyari, perlindungan dari kejelekan-kejelekan. Wa asbabihi, dan sebab-sebabnya. Wa ghayatihi, dan akibat dari kejelekan tersebut. Artinya zikir ini sungguh zikir yang sangat besar faedahnya bagi seorang muslim, karena di dalamnya terdapat perlindungan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan, bahkan dari sebab-sebabnya, bahkan dari akibat-akibat kejelekan tersebut. Fa inna syarra, maka sesungguhnya kejelekan, kullahu, seluruhnya, imma yasduru minan nafs au minasyaitan, itu kemungkinan pertama muncul dari diri sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, inna nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya jiwa, nafsu itu selalu memerintahkan kepada kejelekan. Sebagaimana juga disebutkan di dalam khutbatul hajah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan-kejelekan jiwa kami. Dan ini adalah perkara yang selalu ada pada seorang muslim, yaitu seruan, ajakan kepada kejelekan. Maka di sini kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ajakan-ajakan kejelekan tersebut. Sebagaimana para ulama menafsirkan juga, di saat bulan Ramadan disebutkan dalam berbagai hadis bahwasanya syaitan ini sufidat, dibelenggu. Tetapi kenapa ada sebagian orang atau bahkan mungkin kebanyakan orang melanggar, melakukan kemaksiatan yang sekilas menunjukkan bahwasanya syaitan itu tidak dibelenggu. Sementara dalam hadis disebutkan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Sebagian ulama menafsirkan, walaupun ada pendapat lain, ini pendapat yang lainnya adalah mereka menjelaskan, ya bahwasanya para ulama ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut dari perbuatan durhaka, maksiat, dan juga yang lainnya, ini merupakan perintah dari nafsunya, perintah dari jiwanya yang jelek, yang dia sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan jelek tersebut sebelum Ramadan. Sehingga ketika di bulan Ramadan, walaupun syaitan ini terbelenggu, tetapi hawa nafsunya ini tidak terbelenggu. Jiwa jeleknya ini tidak terbelenggu. Sehingga mengendalikan dirinya. Maka terjadilah kemaksiatan, terjadilah kemungkaran, dan seterusnya. Adapun syaitan tetap terbelenggu. Tetapi seorang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran itu karena sudah tersetting oleh hawa nafsunya sebelum masuk bulan Ramadan. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, dirinya masih dikendalikan oleh hawa nafsunya. Maka di sini kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan diri-diri kita atau jiwa kita. Kemudian, au minas syaitan, atau dari syaitan. Maksudnya, kejelekan ini muncul dari diri kita, dari jiwa kita, dan juga dari syaitan. Wa ghayatuhu, dan akibat atau tujuannya atau akhirnya, imma ayya'uda 'alal 'amil aw akhihi al-muslim, yang akhirnya ini kejelekan tersebut kembali kepada pelakunya, Jadi tidaklah seorang melakukan kejelekan kecuali menimpa dirinya sendiri. Au akhihi, atau terkena terhadap saudaranya. Saudaranya terkena imbas karena kejelekan dia. Karena perbuatan jelek dia, saudaranya terkena imbas. Saudara muslimnya terkena karena akhlaknya yang buruk, karena perbuatannya yang jelek. Jelas ini merupakan kezaliman. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejelekan-kejelekan tersebut, baik yang muncul dari diri kita atau muncul dari syaitan. Atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dampaknya kepada kita sendiri, kepada kita sendiri atau kepada saudara-saudara kita. Ini makna secara umum atau secara global dari zikir Allahumma fatiras samawati wal ard. Adapun penjelasan rinci dari zikir ini, maka yang pertama, kalimat Allahumma Allahumma ini asalnya ya Allah. Asalnya ya Allah. Tetapi dalam tata bahasa Arab atau grammar bahasa Arab, terkadang ya yang sebagai munada atau sebagai alat memanggil itu bisa berubah dengan mim atau bisa berubah menjadi mim sehingga menjadi Allahumma. Begitulah disebutkan dalam grammar bahasa Arab. Kemudian kalimat fatiras samawati wal ard. Fatiras samawati wal ard. Fatir bermakna khaliq, yang menciptakan. Yang mengadakan sesuatu dari tidak ada. Itu adalah fatir. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, pencipta. Pencipta langit dan bumi. Kenapa disebutkan pencipta langit dan bumi saja? Ini penyebutan hanya min babil ghalib. Penyebutan hanya secara umum saja. Yang kedua, bahwasanya langit dan bumi ini merupakan salah satu makhluk Allah yang agung. Sehingga makhluk-makhluk yang penciptaannya lebih mudah dari penciptaan langit dan bumi, tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih mampu. Kalaulah makhluk langit dan bumi saja Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, apalagi makhluk-makhluk yang kecil seperti kita ini. Yang tentunya ucapan fatiras samawati wal ardh ini berdasarkan keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar pencipta alam ini. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini, baik langit dan bumi atau apa yang ada di dalamnya, di dalam bumi ataupun di dalam langit, atau ada yang ada yang berada di antara langit dan bumi, atau seluruh perkara yang mereka lakukan, itu semuanya telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk perbuatan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Apa yang kita kerjakan pun itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli syai, Allah subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu. Kemudian kalimat alimul ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nampak. Di sini terkandung keyakinan atau akidah terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yaitu alimul ghaib wasyahadah, zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nampak. Di sini apabila ada seorang muslim meyakini di antara makhluk ini ada yang mengetahui perkara yang gaib, maka dia telah melakukan atau menetapkan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam berbagai ayatnya bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah pun itu tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang Allah wahyukan kepadanya. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 188, Allah Ta'ala berfirman, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Katakanlah wahai Muhammad, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي, aku tidak memiliki terhadap diriku نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, manfaat dan tidak pula madarat, bahaya. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib, andaikan aku mengetahui perkara yang ghaib, lastaksartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani yasu, dan tidak akan menimpahku kejelekan. Yang pada kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan terkena perkara-perkara yang buruk, seperti dilempar oleh orang-orang Taif, dilempar batu, ketika perang Uhud juga, dan banyak hal yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara buruk yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara yang gaib, pasti akan terhindar keburukan-keburukan tersebut. Maka di sini wa ma masaniyasu, dan tidak akan menimpaku kejelekan atau keburukan. In ana illa nadhir, kecuali hanya saja aku ini hanya seorang pemberi peringatan. Wa basyir, dan memberi kabar gembira. Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Begitu juga di dalam ayat lain, wa makana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kabar, tidak akan memberikan kabar kepada kalian tentang perkara yang ghaib. Dan masih banyak disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya tidak ada perkara, tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui perkara ghaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang ghaib. Maka inilah makna dari alimul ghaib wasyahadah. Insyaallah nanti kita jelaskan atau kita syarah kembali, karena masih ada beberapa hal yang berkaitan tentang permasalahan ini, yaitu tentang kalimat alimul ghaibi wasyahadah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.